Mitra Bisnis Kompas menulis, Presiden SBY didesak segera bertindak dan berbuat nyata untuk melindungi warga negara, terutama minoritas agar bebas beragama dan beribadah. Negara selama ini dinilai gagal dan melakukan pembiaran terhadap kekerasan atas nama agama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Jaringan Islam Liberal, Ulil Absar Abdallah. Pak Ulil, apa komentar Anda? Saya setuju memang masalah kebebasan beragama sekarang ini masih banyak masalah ya, terutama yang berkaitan dengan gereja dan hak-hak kaum minoritas Islam atau sekte Islam seperti Ahmadiyah Syiah. Banyak serangan terhadap mereka dan kekerasan yang dilakukan atas kelompok-kelompok itu. Jadi memang pemerintah terus terang belum bisa memberikan perlindungan yang maksimal kepada kelompok-kelompok minoritas di negeri ini. Nah, cuma begini masalahnya itu, kenapa hal itu terjadi? Itu kenapa? Saya kurang setuju kalau ini semata-mata disalahkan kepada pemerintah atau kepada polisi atau apa. Pemerintah tentu ada salahnya karena tidak melindungi kelompok-kelompok itu. Polisi juga ada ya, karena kita harus menindak kelompok-kelompok itu. Cuma pemerintah kenapa tidak tegas itu ada sebabnya sebetulnya. Sebabnya itu antara lain karena pertama ada otonomi daerah ya. Jadi pemerintah pusat sekarang itu tidak bisa misalnya mengontrol penuh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat lokal. Dulu zaman Orde Baru pemerintah itu ya sentralistik, pemerintahan kita sentralistik, semua ada di tangan Presiden Soeharto yang otoriter, dia bisa bertindak apapun kan untuk menindak kelompok-kelompok yang bertindak radikal seperti itu. Hanya dulu lebih aman, masalahnya itu rumit menurut saya sekarang ini. Bukan hanya, nanti Presiden setelah SBY pun kalau berkuasa akan menghadapi hal serupa, sama itu. Begini, pemerintah itu hanya bisa tegas dalam satu hal saja, yaitu kelompok teroris Islam ya. Kenapa bisa tegas? Karena kalau terorisme itu jelas ininya apa? Kalau orang tahu terorisme ini jahat karena itu menimbulkan korban, orang mati, orang ini itu kan. Orang bisa melihat secara hitam putih ini jelek. Ini jelas tindakan teroris ini tindakan yang hanya mengatasnamakan agama saja. Tetapi kalau tindakan misalnya membenci orang Ahmadiyah, banyak orang Islam memang pandangannya seperti itu. Mereka tidak sepakat dengan Ahmadiyah, mereka tidak suka orang Kristen karena beda akidah, itu banyak gitu loh. Meskipun mungkin mereka tidak setuju kalau ada kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti Ahmadiyah Syiah atau kelompok agama lain seperti Kristen gitu ya. Di masyarakat itu ada perasaan tidak suka pada kelompok minoritas seperti dicerminkan dalam survei-survei kita yang terakhir ini. Tingkat intoleransi naik dan seterusnya. Kenapa naik? Ya karena sekarang ini informasi mengenai agama yang konservatif, yang intoleran seperti itu tersebar dengan leluasa. Anda nggak bisa mencegah begitu saja, karena mencegah ya nanti dianggap kayak rezim Soeharto kembali. Lalu menurut Bapak, apa langkah yang tepat yang sebaiknya dilakukan agar kebebasan beragama kita bisa lebih baik? Watak pemerintahan dalam demokrasi yang terbuka itu ya, adalah watak pemerintahan yang memang mereka itu bertindak kalau didesak sebetulnya. Jadi pemerintah ini di dalam demokrasi terbuka itu pemerintahan yang umumnya itu pemerintahan yang lambat, dia tidak mengambil inisiatif secara cepat. Nah, supaya pemerintah itu bergerak cepat, mau berubah, mau melakukan sesuatu itu memang harus ada desakan dari masyarakat memang. Makanya, ya saya sih senang menyambut kritik-kritik yang dilakukan oleh masyarakat, oleh pers, oleh media, oleh radio seperti radio Anda ini. Itu bagus, karena pemerintah memang harus digituin, dikritik, tapi kita juga harus tahu bahwa masalahnya itu tidak hanya pada pemerintah. Masalahnya itu luas sebetulnya, cuma pemerintah ini tetap harus didesak. Kalau misalnya mereka menghukum pelaku kekerasan terhadap gereja ini, gereja itu, atau anggota Ahmadiyah atau Syiah, hukumannya kok rendah seperti yang terjadi pada beberapa kasus terakhir ini kan, hukumannya kan rendah sekali itu. Ya itu harus dikritik, kenapa kok mereka itu dihukum dengan ringan gitu. Tidak diberikan hukuman yang bisa menjerakan mereka. Nah, itu dikritik aja terus gitu. Sambil kita, masyarakat ini, itu juga ke dalam lingkungan masing-masing mengembangkan pemahaman keagamaan yang toleran, yang pluralis, dan seterusnya. Itu tugas kelompok-kelompok civil society, ya, masyarakat sipil di Indonesia, kritik terhadap pandangan-pandangan yang konservatif, ya. Demikian Koordinator Jaringan Islam Liberal Ulil Absar Abdallah. Saya Wendy Lim.